Lasu Andi hilang gemilang matahari pagi membuka hari menyongsong janji bagimu ibu pertiwi rumput liar riang bermimpi di selaki cau burung sayang di nafasmu di pundakmu. Tak mau.